Manakala kita sedang duduk berdua berbicara, bukan tentang laut biru. Manakala kita sedang asik berdua berbicara tentang koki putih rai. Manakala orang lain jatuh cinta di kamarnya, terpampang potret kekasihnya. Potretku pun terpasang di kamarmu, di antara poster pemain sepak bola.